Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pendengar Radio Ibnu Al-Qayyim 107.9 FM Balikpapan dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jal di kesempatan yang mulia ini, pada hari yang ke-18 di bulan Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan kajian intensif kita dari membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah karya Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kajian kita masih berada pada pelajaran yang keempat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang pembagian tauhid dan pembagian syirik. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita baca apa yang disebutkan oleh al-muallif Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, pembagian tauhid menjadi tiga dan penjelasan cara ringkas dari beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga insyaallah ta'ala di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan membaca penjelasan dari syarih Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, kata beliau asy-syarih hafizahullah ta'ala, "Fi hadha ad-dars bayanun lima yata'allaqu bi aqsami at-tauhid ats-tsalatsah." Pada pelajaran ini padanya ada penjelasan tentang pembagian tauhid yang tiga. التوحيد الذي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجله وأوجدنا لتحقيقه. Penjelasan tentang tauhid yang merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu agar mentauhidkan Allah dan merealisasikan tauhid kepadanya. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع annahu yanqasimu ila thalathati aqsam, ila aqsamin thalathah. Dan dalil-dalil dari Al-Qur'an demikian pula As-Sunnah setelah diteliti secara mendalam dan ditelaah bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwalu tauhidur rububiyyah, yang pertama tauhid rububiyyah. Athani tauhid al-uluhiyah, yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhidul asma'i was-sifat, yang ketiga tauhid asma' was-sifat. Maka ini pembagian tauhid yang disebutkan oleh para ulama setelah mereka meneliti dan menelaah secara mendalam dalil-dalil ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendapati bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga dan tidak ada jenis yang keempatnya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma was sifat. Kemudian dijelaskan oleh syarih hafizahullah, wahiya aqsamun mutalazimatun mutarabitatun la yanfakku ba'duha an ba'd. Ketiga jenis tauhid ini semuanya saling berkaitan dan saling berhubungan. La yanfakku ba'duha an ba'din, sebagiannya tidak bisa dipisahkan dari sebagian yang lainnya. Penjelasannya kata beliau, imanul abdi birububiyatillahi azza wa jalla wa asma'ihi tabaraka wa ta'ala wa sifatihi yastalzimu an yukhlisa al-ibadata kullaha lillahi azza wa jalla wa an yufridahu tabaraka wa ta'ala wahdahu bil-ibadah wa an la yattakhidha ma'ahu al-andada wa syuraka. Penjelasannya bahwasanya keimanan seorang hamba terhadap tauhid rububiyah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberikan rizki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Keyakinan seorang akan hal itu, demikian pula keyakinan akan asma'ul husna wa sifatul ulia, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang tinggi. Itu semuanya mengandung konsekuensi bahwasanya seorang hamba hendaknya, semestinya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal. Ya, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Dan tidak menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Ya, sehingga keyakinan seseorang terhadap tauhid rububiyah melazimkan, mengandung konsekuensi seseorang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan hal tersebut di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah pertama kali, maka perintah tersebut adalah perintah At-Tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan, was-samaa'a binaa'a, wa anzala minas samaa'i maa'an fa-akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Maka perhatikan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah ibadah kepadanya, kepada Allah azza wa jalla Rabbul Alamin. Dan menggandengkannya dengan sifat-sifat atau sebagian dari sifat-sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan sifat-sifat rububiyahnya yang ini diyakini oleh orang-orang musyrikin. Yang mana apabila seseorang meyakini sifat-sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka hendaknya dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat rububiyah tersebut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyeru, ya ayuhan nasu'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah kepada Rabb kalian, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Jika engkau meyakini Allah yang menciptakanmu, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lainnya, yang bukan penciptamu. Sehingga Allah mengingatkan, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian. U'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Allah mengingatkan lagi, alladhi ja'ala lakumul arda firashan. Allah lah, dialah yang menjadikan bumi ini terbentang. Was-samaa'a binaan, dan langit ini menjadi atapnya, dan menurunkan untuk kalian hujan dari langit. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, yang dengan hujan tersebut kemudian Allah mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang berbuah sebagai rizki bagi kalian. Allah ingatkan lagi dari sifat-sifat rububiyah. Allah yang telah menghamparkan bumi ini, menjadikan manusia, mengatur bumi ini, menguasai bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah dan dipanen serta dipetik oleh manusia sebagai rizki untuk mereka. Sehingga apabila engkau meyakini Allah yang memberikan rizki kepadamu, fala taj'alu lillahi andadan, jangan engkau jadikan sekutu bagi Allah. Jangan engkau menjadikan adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengingatkan dengan tauhid rububiyah, bahwasanya hal itu mengharuskan seseorang mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, dalam hal uluhiyahnya. Sehingga ketika engkau meyakini Allah yang menciptakanmu, maka ketika engkau berdoa, berdoalah hanya kepada Allah yang menciptakanmu, jangan kepada yang lainnya yang bukan menciptamu. Ketika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah yang telah menciptakan dirimu, yang mengatur alam semesta, yang engkau yakini hal itu. Ketika engkau menyembelih, sembelihlah hanya kepada Allah. Ketika engkau meminta rizki, mintalah rizki hanya kepada Allah yang telah mengatur rizki para hambanya. Ini sehingga keyakinan seorang terhadap tauhid rububiyah seharusnya akan mendorong dirinya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perbuatan kesyirikan, meninggalkan berdoa kepada selain Allah, meninggalkan meminta pertolongan di kala genting, beristighatsah kepada selain Allah, meninggalkan menyembelih kepada selain Allah, meninggalkan bertawakal kepada selain Allah, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang merupakan amalan syirik. Sehingga pengakuan terhadap tauhid rububiyah mengandung konsekuensi pengakuan terhadap tauhid uluhiyah dan tauhidul ibadah dan tauhid al-ibadah. Kemudian sebaliknya, wa tauhidul uluhiyyati yatadhammanu tauhidar rububiyyati wa tauhidal asma'i was sifat. Demikian pula tauhid uluhiyah sebaliknya. Tauhid uluhiyah, ketika seorang beribadah hanya kepada Allah, maka telah terkandung padanya, mencakup padanya pengakuan seorang hamba kepada tauhid rububiyah dan tauhid asma' was sifat. Ya. Kenapa hal itu? Karena seseorang tidak akan menjadikan seorang sebagai sesembahannya. Karena seseorang tidak akan menjadikan sesuatu sebagai sesembahannya, melainkan pada sesembahan tersebut ada sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat rububiyah yang menciptakan dia, yang memberikan rizki kepadanya, mampu memberikan rizki, mampu menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ini yang akan disembah. Ya. Sehingga barakallahu fikum, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhujjah kepada kaumnya yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim berhujjah akan hal ini. Apakah patung-patung tersebut bisa menolong satu dengan yang lainnya? Apakah patung tersebut bisa mendengar, bisa dimintai jawaban dari sebuah pertanyaan dan seterusnya, yang tidak ada sifat-sifat rububiyah, ilahiyah pada patung-patung tersebut? Sehingga tatkala seseorang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah hal tersebut karena melainkan dia meyakini Allah lah yang memberikan, yang menciptakan dia. Allah lah yang telah memberikan rizki, yang mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, dan seterusnya dari sifat-sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang yang mengakui dan meyakini uluhiyatullah, tauhidullah fil ibadah, tauhid Allah dalam perkara ibadah, berarti terkandung badannya pengakuan dia terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan nama-nama serta sifatnya. Sehingga ini kesimpulannya, tauhid ar-rububiyyah yastalzimu tauhid al-uluhiyyah. Wa tauhidul uluhiyyah yatadhammanu tauhid ar-rububiyyah. Ini ringkasnya, kaidahnya. Tauhid rububiyyah yastalzimu tauhid uluhiyyah atau ibadah. Tauhid rububiyyah mengharuskan, melazimkan adanya tauhid ibadah atau uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah terkandung padanya tauhid rububiyah. Ini faedah yang beliau sebutkan hafizahullah taala, dan ini adalah faedah yang sangat berharga. Wa syara syaikhu rahimahullah taala fi akhir hadithihi ala hadhihi al-aqsam. Kemudian beliau menyebutkan faedah yang lainnya. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah taala di dalam pembahasan terakhirnya beliau menyebutkan, ketika menyebutkan pembagian tauhid menjadi tiga ini. Ana min ahli al-ilm man ja'alaha qismain. Bahwasanya ada sebagian dari ahli al-ilm yang membagi tauhid menjadi dua. Ya, tadi di awal disebutkan tauhid terbagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Namun ada di sana di antara para ulama yang membagi tauhid menjadi dua. Faja'ala tauhid ar-rububiyyati wa tauhid al-asma'i was-sifati qisman wahidan. Yaitu sebagian para ulama tersebut yang membagi tauhid menjadi dua, mereka menjadikan tauhid rububiyyah dan tauhid asma' was-sifat menjadi satu bagian. Wa huwa tauhidul ilmi, yaitu tauhid ilmu. Tauhid ilmi. Wa tauhid al-uluhiyyati qisman wa huwa tauhid al-amali. Dan tauhid uluhiyah ini bagian yang lainnya dan disebut dengan tauhid amali. Walihada ba'dul ulama yaqul, oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan at-tauhidu qisman, tauhid terbagi menjadi dua, tauhidun ilmi wa tauhidun amali. Tauhid ilmu, tauhid ilmi dan tauhid amali. Tauhid ilmi dan tauhid amali. Tauhid ilmi mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid amali mencakup tauhid al-uluhiyah atau ibadah. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala membagi dua dari perkara tauhid tersebut dan menyebutkan dengan ungkapan yang lainnya. Beliau menyebutkannya dengan tauhidun fil ma'rifati wal itsbat. Yaitu ini kaitannya dengan tauhid ilmi atau tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ibnul Qayyim menyebutkannya dengan istilah tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Jenis yang kedua tauhidun fit talabi wal qasd. Tauhidun fit talabi wal qasdi. Ini kaitannya dengan tauhid uluhiyah atau ibadah. Ini pembagian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Baik, kita baca penjelasan dari syarih hafizahullah. Yang pertama tauhidun ilmi yantazimu tauhid ar-rububiyyah wa tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-asma'i was-sifat. Tauhid ilmi mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma' was-sifat. Li'anna kullan minhuma al-matlubu fihi al-ilmu wal-ma'rifatu wal-itsbat. Dikarenakan masing-masing dari perkara rububiyah serta asma' was-sifat yang dituntut darinya adalah al-ilmu, al-ma'rifah dan al-ithbat, mengilmui dari rububiyah Allah, nama-nama dan sifatnya. Demikian pula menetapkan dari sifat-sifat rububiyah Allah, demikian pula nama-nama dan sifatnya. Sehingga ini disebut dengan tauhid ilmi. Yang kedua tauhid amali. Tauhid amali wa huwa tauhidul uluhiyah bi ifradillahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah wa ikhlasuddin lahu. Tauhid amali yaitu tauhid uluhiyah dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam perkara ibadah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini dua pembagian yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Wa kullun min hadaini tauhidaini maqsudun lil khalqi. Dan dua pembagian ini, tauhid ilmi dan tauhid amali, ini adalah maksud dan tujuan dari penciptaan manusia. kama yadullu lil awwali qawluhu qawlullah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan hikmahnya dan tujuannya adalah dua tauhid ini. Tauhid ilmi, mengakui rububiyah Allah, dan tauhid amali, seorang beribadah hanya kepada Allah. Dalilnya yang pertama, ya, dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan langit yang 7. Demikian pula menciptakan bumi yang semisal dengannya, dan perintahnya turun temurun ya, kepada manusia di antara langit dan bumi. Apa tujuannya, hikmahnya? Lita'lamu. Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, tujuannya apa? Lita'lamu. Agar kalian mengetahui, agar kalian berilmu. Annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Maha mengetahui. Ya, ilmu Allah Maha mengetahui mencakup segala sesuatu. Ini dalil yang pertama. Syahidnya mana? Li ta'lamu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dialah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk pula menciptakan manusia. Apa hikmahnya? Li ta'lamu, agar kalian berilmu. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Ini bagian dari tauhid rububiyah. Sehingga inilah yang disebut oleh para ulama dengan tauhid ilmi. Wa yadullu lithani qaulullah tabaraka wa ta'ala, dan yang menunjukkan atas yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Apa hikmahnya? Melainkan illa liya'budun, agar mereka beribadah. Ibadah amalan. Sehingga ini dalil tauhid amali. Ya, ini dalil tentang tauhid amali. Sehingga masing-masing dari tauhid ilmi dan tauhid amali adalah hikmah dan tujuan dari penciptaan manusia. Ya, agar manusia mengakui rububiyah Allah, mengakui dan menetapkan nama-nama dan sifat dari Allah, demikian pula mengakui dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil ayatil ula khalaqa liya'lamu bihi wa thaniyah khalaqa liya'budu. Maka dalam ayat yang pertama, dalam surat At-Talaq ayat 12, Allah menyebutkan hikmah penciptaan manusia agar mereka berilmu. Dan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmah penciptaan manusia agar mereka beribadah, agar mereka beramal hanya kepada Allah. Sehingga ini dua ini dalil tentang tauhid ilmi dan tauhid amali. Fahadani tauhidani huma maqsudul khalqi. Maka dua tauhid ini adalah maksud dan tujuan dari penciptaan manusia. An na'lama asma'a rabbina wa sifatihi wa an na'rifahu jalla fi'ulah bima ta'arrafa ila ibadihi min asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya wa af'alihi al-'azimah. Sehingga tujuan penciptaan manusia adalah agar kita mengetahui, meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari asma'ul husna dan sifatul alia. Demikian pula af'aluhu al-azimah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung. والنوع الثاني العمل أن يفرد بالعبادة وأن يخلص الدين له. Demikian pula tujuan yang kedua adalah yaitu amali, agar seorang hamba beribadah hanya kepada Allah, mengisahkan Allah dalam ibadah dan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sehingga ini dalil tentang pembagian tauhid ilmi dan tauhid amali. Kemudian kata syarih hafizahullah ta'ala, wala mushahata fi dhalik, لأن من عد التوحيد قسمين جعل الربوبية والأسماء والصفات تحت قسم واحد وهو العلم لأن المطلوب في كل منهما هو العلم والثاني الذي هو توحيد الألوهية توحيد عملي. طيب setelah itu beliau ingin menjelaskan di sana ada ulama yang membagi tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan di sana ada sebagian ulama yang membagi tauhid menjadi dua, tauhid ilmi dan tauhid amali. Maka kata beliau ini perbedaan hanya perbedaan istilah saja. Perbedaannya hanya perbedaan istilah saja. Kenapa? Karena yang membagi tauhid menjadi dua, ilmu, tauhid ilmi dan tauhid amali, mereka memasukkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat sebagai bagian dari tauhid ilmi. Adapun tauhid uluhiyah itu bagian dari tauhid amali. Sehingga hakikatnya adalah sama. Hakikat pembagiannya sama. Namun perbedaannya hanya sisi lafadz saja. Hanya sisi lafadz saja dan penyebutan saja, namun hakikatnya adalah sama. Barakallahu fikum. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد علمت بالتتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو استقراء تام وهو حجة كما هو شأن أمور كثيرة من الشريعة عرفت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Dan pembagian tauhid menjadi tiga ini diketahui ya dan ditetapkan dengan tatabbu' wal istiqra', meneliti dan menelaah dari kitab Allah, ya, dari kalam Allah, ayat-ayat Al-Quran, demikian pula kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis-hadisnya. Dan ini tentunya penelitian yang lengkap. Dan ini adalah hujjah, ya. Istiqra' wa tatabbu', meneliti dan menelaah secara mendalam, ini adalah hujjah. Sebagaimana ini adalah perkara barakallahu fikum sya'nu umurin katsiratin minasy syariah. Dan ini adalah seperti perkara-perkara yang lainnya dari perkara yang penting di dalam syariat ini yang diketahui dengan istiqra wa tatabbu. Ya. Sebagaimana ini masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pernah kita singgung tentang istiqra wa tatabbu. Ya, dalil istiqra wa tatabbu ketika kita membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Bahwasanya para ulama menetapkan syarat la ilaha illallah ada 8. Sebagian menyebutkan 7 dengan memasukkan yang satu ke bagian yang lain. Dari mana dalil syarat la ilaha illallah ada 8? Kok enggak 9, enggak 10 dan seterusnya? Dalilnya al-istiqra wa tatabbu'. Para ulama meneliti dan tidak mendapati pembagian yang lainnya. Ya, meneliti dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapati syarat la ilaha illallah adalah 8 tersebut. Loh itu kan pembagian enggak ada dalil, enggak ada hadisnya dari Nabi. Nabi enggak menyebutkan syarat la ilaha illallah 8. Para sahabat juga enggak dikenal pada zaman mereka syarat la ilaha illallah 8. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Maka apa jawabannya? Bahwasanya sekali lagi ini adalah al-istiqra wa tatabbu'. Dan untuk lebih memudahkan bagi kaum muslimin di dalam mempelajari Islam. Ya, di dalam mempelajari Islam. Sehingga ini bukan taksim yang bid'i. Bukan pembagian yang bid'ah. Yang tidak ada syariatnya. Ada syariatnya, ada dalilnya. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana para ulama menyebutkan. Misalkan dalam syarat sahnya sholat. Ada sekian. Bisa juga dikatakan, loh, zaman Nabi enggak ada disebutkan syarat sah salat sekian. Ya. Rukun salat sekian. Syarat nikah sekian enggak disebutkan pada zaman Nabi. Maka dalilnya apa? Al-istiqra wa tatabbu', meneliti dan menelaah. Dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah misalnya, dalam contoh yang lainnya pembahasan ilmu nahwu. Ketika seorang belajar ilmu nahwu, ya, seorang akan mendapati bahwasanya kata, ya, pembagian kata di dalam ucapan orang-orang Arab itu tidak keluar dari 3. Ya. Bahwasanya kata itu imma isim, imma fi'il, imma huruf. Gak ada jenis yang keempatnya, hanya 3 ini aja. Dari mana apa orang Arab mengucapkan ini? Enggak ada orang Arab mengucapkan katanya tiga isim fi'il huruf, enggak ada. Namun dengan istiqra wa tatabbu, dengan meneliti dan menelaah ucapan orang-orang Arab, syair-syair orang-orang Arab terdahulu, mereka mendapati ucapan orang Arab tidak keluar dari ini, tauhid apa isim fi'il dan huruf. Ucapan orang Arab tidak keluar dari ini, isim fi'il dan huruf. Maka demikian pula para ulama rahimahumullah, mereka meneliti dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Mereka tidak mendapati pembagian tauhid, melainkan akan kembali ketiga ini. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan tidak ada jenis yang keempatnya. Ya. Sehingga kata syarih, hafizahullah ta'ala, fahadha at-taqsimu litauhid taqsimun syar'i. Maka pembagian tauhid ini adalah pembagian yang syar'i, yang dibangun di atas kaidah-kaidah syariat. Bimana annahu multaqa min kitabillahi wa sunnati rasulihi salawatullahi wa salamuh alaihi. Maknanya bahwasanya pembagian tersebut itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Demikianlah hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian beliau menyebutkan contoh. Undur hadihil aqsama ala sabilil mithal fi suratil fatihah. Maka perhatikan pembagian ini sebagai contoh pada surat Al-Fatihah. Ketika seorang membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tauhid rububiyah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Pengakuan akan rububiyah Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam, pemilik dan yang mengatur semesta alam ini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini tauhid asma wa sifat. Ya, menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikianlah nama yang padanya terkandung sifat-sifat, ya, dan seterusnya. Sehingga dalam ayat ini Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ini adalah tauhid al-asma wa sifat. Kemudian pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Sehingga ini menunjukkan tidak keluar dari tiga ini. Ya, ketika kita mendapati bentuk tauhid yang ada di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran ini semuanya adalah tauhid, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kita akan mendapati tiga hal ini. Ima itu tauhid rububiyah, ataukah masuk dalam tauhid asma wa sifat, ataukah itu masuk dalam tauhid al-uluhiyah. Al-Fatihah surat yang pertama di dalam Al-Quran. Dan beliau hafizahullah menyebutkan, lihat pula, wandur hadhil aqsam fi akhir suratin fil Quran. Demikian pula lihat pembahasan atau pembagian tauhid ini pada surat yang terakhir yang ada di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul a'udzu birabbin nas." Tauhid rububiyah. Ya. "Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas." Menunjukkan tauhid rububiyah. "Malikin nas." Tauhid asma wa sifat. Malik an-nas, pemilik dari seluruh manusia. Raja dari seluruh manusia. Malikin nas. Ini tauhid asma wa sifat. Ilahin nas. Tauhid al-uluhiyah. Ilah. Tuhan dari semua manusia. Maka ini juga padanya ada tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan mengenal tauhid uluhiyah. Ya, sehingga kesimpulannya bahwasanya pembagian ini adalah pembagian yang syar'i, yang dibangun di atas kaidah-kaidah syariat dari ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dari Ibnu Qayyim, dimanapun berada, Asy-Syarih hafizahullah ta'ala menjelaskan ucapan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala terkait tentang penjelasan masing-masing dari jenis tauhid. Baik, maka Syekh bin Baz rahimahullah taala menjelaskan secara ringkas أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بالله سبحانه الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan, adapun tauhid rububiyah, maknanya adalah seorang beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, dan tidak ada sekutu baginya. Dijelaskan oleh syarih hafizullah, hadha naw'u yuqalu lahu tauhid rububiyah. Jenis ini disebut dengan tauhid rububiyah. وهو أن يثبت العبد ويقر ما يؤمن بربوبية الله عز وجل للعالمين خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتصرفا وتدبيرا لشؤون العباد لا شريك له تبارك وتعالى في شيء من ذلك. Tauhid rububiyah yaitu seorang hamba menetapkan dan mengakui serta beriman dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh semesta alam, baik dari sisi penciptaan Allah yang menciptakan, warizqan dari Allah yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, dan yang mengatur seluruh urusan hamba, seluruh alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini ya, dan menetapkan hal itu semuanya, serta beriman. La syarika lahu tabaraka wa ta'ala fi syai'in min dhalik. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan makhluknya, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, enggak ada sekutu, enggak ada yang membantu Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal pengaturan rezeki hambanya, enggak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada pula tandingannya. Menetapkan itu adalah satu-satunya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid rububiyah. Kemudian beliau menjelaskan, wa hadza la yakfi li an yakuna al-mar'u muwahhidan wa la yunji min 'adzabillahi 'azza wa jalla ma lam ya'ti bi lazimihi wa huwa tauhidul ibadah. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah ini belum cukup untuk dikatakan sebagai seorang itu ahli tauhid. Seorang itu benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala belum cukup. Wa la yunji min 'adzabillah, dan belum cukup hanya tauhid rububiyah yang menyelamatkan seseorang dari azab Allah Azza wa Jal, selama dia tidak mendatangkan konsekuensinya dari tauhid rububiyah, dari tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Bi an yukhlisa ibadatahu wa dinahu lillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu sampai dia mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama untuknya. Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala nil kufari wal musyrikin. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir dan musyrikin, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka, mayoritas mereka beriman kepada Allah melainkan mereka berbuat kesyirikan. Mereka beriman, namun mereka juga berbuat syirik. Apa maksud? Apa maknanya? Ayyuminun, kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan selainnya, mereka beriman tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah Rabbnya, Khaliknya, Raziknya, yang memberikan rezeki, yang menciptakan. Mereka meyakini itu, kaum musyrikin. Namun apa? Wahum musyrikun, namun mereka tetap berbuat syirik dalam hal ibadah. Lianal musyrikina idza su'ilu, karena kaum musyrikin apabila ditanya, man khalaqakum, siapa yang menciptakan kalian? Man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Man yarzuqukum, siapa yang memberikan rezeki? Manil ladzi yuhyi wa yumiit, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Fi kulli dzalika yaquluna Allah. Dalam hal itu semua mereka meyakini Allah yang melakukan itu semuanya. Fahum yu'minuna bi annahu rabbul khaliqur raziqul muhyi wal mumit al mudabbir. Sehingga mereka orang-orang musyrik meyakini tauhid rububiyah Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan, yang mematikan, yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur rizki, mengatur alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrikin, bahkan pada zaman jahiliyah, pada zaman diutusnya Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin dari Quraisy, mereka meyakini hal ini, meyakini tauhid rububiyah. Namun keyakinan orang-orang kafir Quraisy tersebut terhadap tauhid rububiyah belum memasukkan mereka ke dalam Islam hingga mereka meyakini tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah. Ya. Barakallahu fikum. Orang-orang musyrikin kafir Quraisy, mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang mengatur alam semesta. Namun itu belum cukup. Hingga mereka menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kepada kecuali hanya Allah. Hingga mereka beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta pertolongan di saat genting hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dari jenis-jenis ibadah hanya untuk Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Orang-orang kafir Quraisy walaupun mereka meyakini dan mengikrarkan tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah semata, hal ini belumlah cukup ya untuk menyelamatkan seorang hamba dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah mereka beriman. Ya, beriman dalam hal rububiyah illa wa hum musyrikun, namun mereka juga syirik-syirik dalam hal ibadah. Mereka beriman dalam rububiyah namun mereka syirik dalam hal uluhiyah, sehingga mereka tetap dikatakan musyrik. Ya. Illa wa hum musyrikun ay musyrikuna ma'ahu ghairahu fil ibadah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam hal ibadah. Yang semisal dengan ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa mithlu qaulullah tabaraka wa taala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah adanya tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Menjadikan Lata sebagai tandingan bagi Allah, menjadikan Uzza, menjadikan Manat sebagai tandingan bagi Allah, dan seterusnya dari berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Maka Allah ingatkan, fala taj'alu lillahi andadan, jangan jadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Apa maknanya? Kata syarih hafizahullah, hadza khitabun lil musyrikin al kuffar. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ya. Fala taj'aluna lillahi fala taj'alul lillahi andadan, jangan kalian menjadikan sekutu bagi Allah. Ay syuraka fil ibadah, sekutu dalam hal ibadah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Yaitu apa? Annahu la khaliq lakum ghairallah, maksudnya kalian tahu tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Ya. Faiqrarukum bi annahu la khaliqa ghairallah yastalzimu an tufriduhu bil ibadah wa alla tattakhidhu ma'ahu al andada wasyuraka. Maka keyakinan kalian tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Pengakuan ini harusnya ya lazimnya mengandung konsekuensi kalian mengesakan Allah dalam hal ibadah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menjadikan adanya sekutu. Ya. Sehingga apa? Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian menyekutukan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui tauhid rububiyah. Ya. Sehingga apabila kita bawa kepada definisi tauhid tadi, janganlah kalian menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah, dalam keadaan kalian meyakini rububiyah Allah. Sehingga ini ma'asyarul muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang semisal ini, demikianlah ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak, menunjukkan pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah belumlah cukup. Ya, belumlah cukup menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Ya, sehingga kata syarih, wala yakfi wa hadza la yakfi li an yakuna al mar'u muwahhidan wa la yunji min adzabillah ma lam ya'ti bilazimihi wa huwa tauhidul ibadah. Tidak cukup bagi seorang dikatakan muwahhid, tidak cukup bagi seorang ya dia selamat dari azab Allah dengan mengakui tauhid rububiyah selama dia tidak mendatangkan konsekuensinya, yaitu tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Ya, karena keduanya saling berkaitan, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah sebagaimana yang tadi kita terangkan. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jenis yang pertama dari tauhid yaitu tauhid ar-rububiyah, dan insyaallah jenis yang kedua tauhid uluhiyah akan kita bahas di pertemuan berikutnya biidznillah azza wa jalla. Wallahu taala alam bisawab.